Ladies and gentlemen, join with us to party tonight. All over my body, sampai lo berhenti. Panjang na barik, kena ketong memori. Jangan direkod, please. Long memori temanis, bumi sipis. Sundai ada yang bisa tanding ke tumpu manis. Kalau banyak yang manis, sampai lo overdosis. Banyak mau na barik, kena ketong memori. Long memori temanis, bumi sipis. Sundai ada yang bisa tanding ke tumpu manis. Kalau banyak yang manis, sampai lo overdosis. Banyak mau na barik, kena ketong memori. Sorry for last two girl at tadi sangka sadi nilalah Eric K. Gills Sanei o dimium, bukanlah barang kawe Pas lebat, sesantai aja tak senampang Arogan partial, rampai pemandekan Bisa kasih nomor iPhone Minta foto profil yang sesandin topang Tensor, si Tommy, where do you fucking came from, baby? Ini tuan jadi saksi Mado B, ciri khas Orang timur Indonesia bukan kaleng-kaleng bekas Kepas, keras, cerdas, cerah, jelas Orang berjelas, orang bersaudara Walau timur beda sekuras Orang gagah-gagah, kepasi menarik Kita manis kulit putih punya daya tarik Agak-agak sembunyi mata dan melirik Kita jamin pasti manis, muka dan tertarik Long memori temanis bumi sipis Sundai ada yang bisa tanding ke tumpu manis Terlalu banyak yang manis sampai overdosis Banyak mau nabari tak kena ketong memori Long memori temanis bumi sipis Sundai ada yang bisa tanding ke tumpu manis Terlalu banyak yang manis sampai overdosis Banyak mau nabari tak kena ketong memori Wake up, wake the mix, remake.